ndasmu minggiro ora ketok iki. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka ketutupan salon. Aku lah ra iso maca iku iki. Maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Maka saya doakan takmir masjidnya masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis pengajian. Di takmir. Bapak Ibu rahimakumullah, kula niku pengalaman soal masjid. Siji, jaman kula mondok, kula mboten turu teng pondok, turune ning masjid. Jaman biyen rong ana lampu PLN. Tasik sentir niku lak teng mriki namine napa? Ublek. Turune ning masjid, lampune ublek, begitu tangi irunge ireng kabeh. Lak sing tua-tua niki mesti kelingan. Lak sing bocah-bocah sak niki wis ra ngerti. Biyen niku lak ndas ketatap, biar bahasa napa matanya berkunang-kunang. Saat niki wis rono berkunang-kunang, matane berlampu-lampu. Soale saat niki wis rono kunang. Jaman kula kuliah ugi manggon masjid. Kula dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Oleh bojo omahe yo jejer masjid. Maratua kula takmir masjid. Kula begitu ngerti maratua kula pertama kali kula paham niki mesti takmir masjid. Soale apa rupane kaya beduk menika. Maratua kula niku. Oh maratua aku karo aku basa le padake. Aku iki mantu terhormat padake TB. Kok yo ora ana kipas angin belas to iki. Kere-kere. Ketoke duwite entek nggih bangun masjid gitu. Kowe mau yo ora kipas ora kipasan, Cak? Mboten. Allah. Malah penak ngeten. Kowe iki malah ning kono ben kene wae, malah ning mburi. Engko mbok dilat. Kowe nyedak kene lho, engko. Mbok dilat matamu kaya kowe iki es krim tak dilat ngawur wae. Nyedak rene lho. Ngene lho kene. Ning kene aja ning kene, engko ndak meteng mburimu kene kene. Sirah dicopot, sirah engko ketak-ketakan lho. Niku kene, Bi. Ngene. Apa ini ada santri di Surabaya ngaji jejer kula, mulai wangnya setruk. Wangnya ya gundul, halah orang-orang kok dadak meningkat. Orang-orang wedi. Umurmu piro le? Halo, 35. 35, orangmu tua banget. Nggih boros. Oh boros ya, ibu umben ngidami nguntal apa? Kalender kita. Jadi itu iki ndase tau mau lulus-lulus ra, Cak? Ndase. Tau kula lulus-lulus. Medal napane niku? Malah ngadeg ndase nyusar. Jenengan nemu jin kaya ngene ning ndi, Cak? Lah niku anu teng botol niku tak usep-usep niku terus metu niku. Oh. Jenengan tumbas napa pripun? Iya. Sampeyan tumbas Gus damel seret-seretan putrane. Kaya kulit jeruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Lali. Tegese napa kula mboten nasing kali masjid. Maratua kula takmir masjid, omahe pinggir masjid. Delalah kula begitu gawe omah dhewe ya iso bangun masjid. Mila kula yakin bangun masjid niku mesti dadi. Sing luwe hangal daripada bangun masjid niku makmurke masjid. Ambon ngantos masjide dadi tapi ra ana isine. Mila kathah wong bangun omah ning surga tapi ra iso mlebu omahe. Sinten niku? Wong bangun masjid tapi ra iso makmurke. Takmir masjid rungokno kupingmu. Ambon ngantos duwe omah ning surga tapi ra iso nglebani. Mila kula sering kondo, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen akeh jamaah. Mulyane tamu yen disuguh. Tamune kepanasan, kipas angine teko umpamane. Lah iki ora kok, berarti lah aku karo Yudha ora dimulyake ta iki. Iki ngono enak, gundul ora kemringet. Peles mriki kula. Lah kan ora kemringet. Laku gondrong iso renduwer. Ndelok kira ini cah iki lucu ya. Aku pengen guyu terus aku. Saya. Niku lak kelon karo bojone rong jam, Cak. Pakai ini. Oh, nggih, nggih. Ora nganggo utek, nganggo ndas. Oh, fungsine sirah gundul iku kuwi ta? Iso suwek mangkat. Wong iki lak gundul nyenengke, lak bar mandi junub ora ketok. Nang nggih. Lah aku ketok, wah Gus rambutnya teles ngono lah iki ora. Ora tau kramas ah. Kuwi malah kadang-kadang kleru we. Sing mau kondomi ndasmu. Keringete jijik iki lho. Iki langsung ngaku mandi 7 kali ngaku pasir kok aku iki. Nggih. Teles. Dilapi aja nggo tisu kapien. Benar napa? Serbet. Lho iki wedange wong liya ta iki mongki. Apa iki aja metak ombe iki mau. Kipase teko. Ana kipase ana colokane modar. Lah kowe iki ngopo? Ana kipas sing mlaki pas kipas dhewe. Lan iki gamel kula. Oh, enggak awakmu to. Nggih. Lah kamu wedange sapa kamu? Yen kula. Oh, meh tak ombe, aku cedok njaluk berkahmu mau, Cak. Nggih, wae pun kula umumne, mengke diterusne murid kula, kula ngoten. Aku curiga iki degan apa duduk? Degan niku. Mula tak icipi, ben aku yakin. Nggih. Kula nggih curiga iki kopi apa duduk? Ajar nang aku. Kowe ngopo meneh? Degan kan. Yo nyuwun sewu sedotan niku menyesuaikan cangkem ta. Lak kiai yo wapi, lak ngene iki yo kaya ngompori cangkem sapi ta iki. Mboten cias. Cangkem kaya portal. Oh wedi, Cak. Nggih. Cangkeme yo gedhe kok. Kok kipas rene mabuk keringet yo ndasmu. Kok ndak mundur titik. Salah terus kok. Rene lho, jorono. Sumbene nek pengajian aja gawa ndas kuwi to. Heeh, mbok ndas liyane ngono lho. Ndas setunggal garing-garing. Lho, iki ki tok elek, Cak. Iki ndas palsu. Palsu. Asline luweh elek. TTP. Tukang bacot. Nyuwun sewu, sandalipun Gus sampun salah mriki. Matamu! Iki lho sandalku. Niku ngene sapa? Wudu kuwi ngawur. Mas aku sandale Gus Miftah. Suwe-suwe engko ana lho berita ning TV, ada kiai membantai seorang dagelan ngono iso lho. Mboten, mboten. Tak kekrek gelumu lho kowe. Selalu ala Nabi Muhammad. Mulai. Wis to, luwe gayeng ning kene daripada nang alun-alun delokan wae to, nyantai wae, nggih. Santai wae. Los ra rewel pokoke. Sok kabeh, ngono. Los ra rewel sok kabeh. Lho. Jiko be ngono kuwi. Nggih. Jipun ta. Jikoen. Anu betake boten apa boten pun. Niki kempuan yo niku. Wis degan kowe. Degan jane sok kabeh. Gaspol rem empol. Sallu ala Nabi Muhammad. La mulyane tamu, mulyane omah yen ana tamu. Mila lak omah niku akeh tamune ketok kamulyane. Mulyane tamu yang disuguh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Mila lak jenengan duwe tamu seneng langsung disuguh, ben kaya Nabi Ibrahim diangkat dadi kekasih Gusti Allah mergo seneng nyuguh tamu. Mila duwene wedang tamune wedangi, duwene jarang tamune jarangi, duwene gorengan tamune digoreng, duwene susu tamune sami. Dan lah mulyane kampung yen ana masjid. Niki kampunge kutu wetan wis ana masjid supit urang. Wis ana masjid api kubahe kelap-kelip subhanallah. Niki mulya. Lah mulyane masjid niku yen ana jamaah. Kuwi rungono. Kemah denger-denger apa iki? Kuya ngono pengajian nyantai banget lungguh ning arepe kiai tungkae slonjor ki ya Allah. Ye wong kudu wetan iki. Jane ya ora apa-apa ning wonten kitab taklim niku ana undang-undang fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kuwi rungokno. Jane aku ora apa-apa mung batin apa orang rumah samni tungkakmu mletek-mletek. Oh gringgingen. Napa asam urat? Lah asam urat tak tambani, enten sing kagungan asam urat apa mboten? Mengke jenengan kondur padus gula batu. Carane pripun? Gulane diweneke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah. Mari sak ngono caten. Mari sak nyawane. Apa tebing nggih percontohan? Nggih, saene ngoten. Kula pun mari ya Sang Murad. Pun mari. Pak tebing iki penyakitnya kencing manis, nggih. Nggih niku anggere nek wong manis kudu kencing. Lah niku repot lho kayak kencing manis niku. Lha napa? Ngisor dirubung semut, dhuwur dirubung tawon, dadi ora ana amane belas. Wae aja ndasmu sik ana kipas angin ndak mamuk keringetmu. Lah ngono. Lah mundur dhek ya. Tepi. Tadi nyuwun sewu dalu menika kula panjenengan sami nyekseni. Niki hebate tiyang kudu wetan iso mbangun masjid. Mila dalu menika kula pengin matur babakan manajemen masjid ala Rasulullah. Muga-muga ora mung dadi masjide tapi makmur jamaah. Amin Allahumma amin. Nomor 1. Kula lak sering menehi pelatihan manajemen masjid Pak Takmir. Takmir sing pundi to? Mir. Takmir sing pundi? Wah, iki ketoke anggarane cekak. Napane? Anggarane cekak. Lah nek saged. Lah nggon VIP ra ono lampune kok. Tenan ana anggaran nggih lampu ketoke. Ya cekak banget to niki. Wong jedhi ngira nek ciduke ya. Ya ora ono ciduke to. Ya. Kula pipis ben resik terus tak celupne nek ben. ATB malah sangune obat. Obat napa? Di obat abet ke. Mboten nak kula tutul-tutulne tembok wae. Tutul ning ora tembok, tutul-tutulke tiang listrik. Asline bocah niki putih, Bu. Ning gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik ora cewek tutul-tutulke tiang listrik. Delalah nyetrum. Lah dadi ireng kaya ngene iki. Niku ireng nembe niku asline putih niku. Asline putih. Nggih, mboke anu keturunan kok. Niku bapake Ambon. Ambon. Mbokne negro. Oh. Lho, ora ana putihe blas to, Mas? Ora enak. Salah, caiki Indo Pakistan. Napa niku? Bapakne iblis ibune setan. Mboten nengkel asli turunan. Turunan pundi? Mbok kula niku saking Jawa. Jawa. Lho bapakmu? Gibas. Ya bener. Anak wedhus. Lah anak wedhus langsung murup lampune delok niku. Ya nggih, langsung murup. Sekti cangkemku berarti. Wah, ana Pak Kaposek barang to. Wah, seneng. Aku lak ngaji ana polisi seneng, Cak. Nggih. Pokoke ana polisi gelem ngaji insyaallah punya potensi matine pas pengajian. Amin. Tapi lak polisi gawane pinggir dalan tok hati-hati. Nggih. Matine tabrak truk. Tur Pak Polsek niku polisi paling tua e Polsek. Paling? Paling tua. Lah napa? Seke pun pol. Bagaimana supaya masjidnya bisa makmur? Dalam Al-Qur'an dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jelas orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang punya iman. Mila nyuwun sewu, imane tiyang kudu wetan niku barometere iso didelok sangka masjid. Luweh rame masjide apa nggon maksiate? Luweh rame nggon pengajiane napa nggon dangdutane? Didelok mawon, ayo. Luwe rame pengajian apa dangdutan? Dangdutan. Luwe rame masjide napa gardune? Rata-rata gardune, soale ana kepleke. Lah ning masjid keplek yo ora pantes. Lah kula ora tau keplek kertu, keplek ndase TB tak kandhane. Loro. Loro. Aku ku pengen selawatan to, tapi DB joget. Nggih, no kedah no. Niku wong seni kok napa mawon mesti dijoget. Tapi aku pengen ndek joget ndase ning isor, Cak. Nggih, ndas ning isor. Dadi teng wingking. Alah matamu ning wingking kene bae kok ning wingking. Wis lunas ning wingking. Lunas lho. Napa? Lunas lho panitia. Namung separo. Omong separo. Lah separone go dontal yuda. Duga terus sing separo kaya nyuwun jenengan. Matamu! Aku durung kok. Oh, rencanane mungkin iki badhe pengajian panitiane minggat to. Oh, biasane ngoten iki. Malah kadang-kadang amnesia barang kae. Nggih. Salaman jenengan sinten ngono kuwi. Lali. Lali wae. Nggih. Padha karo aku ya lalen, rung dibayari tak susuki. Niki lho susuke aku. Wah, wow, Cak Yudha kali TB niku wong e apian, Bu. Saben ditanggap pun dimawon langsung dikai DP. Sing DP mboten panitia, Cak Yudhane niku lho. Nggih, kelas omah papat tok kula nggih. Ku manjeri wong-wong. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memakmurkan masjid? Jelas, masjid ini bisa menjadi barometer bahwa orang Kutuwetan ini beriman apa tidak. Karena orang yang memakmurkan masjid miturut Al-Qur'an, ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, hanya orang yang punya iman. Mila kok ana masjid sepi, itu jelas indikator bahwa sebuah kampung keimanannya sangat tipis. Tapi kok ana masjid kebak makmur, bisa dipastikan iman orang kampung luar biasa. Lah piye carane gawe masjid supaya makmur? Lah iki sing penting. Nomor 1, masjid rasa kakean peraturan. Delok mawon. Kula pengajian teng Jeporo, rampung jam 09.00 isuk wong pengajian duha. Jam 10 isuk kula mulai teng Yogja, ajeng mampir ning masjid, kula ajeng salat duha. Delalah wateng kula mules, kula mlebu WC dikunci. Begitu kula mubeng-mubeng ketemu penjaga masjid nembe nyapu. Kula matur, "Pak, kula ajeng salat duha, tapi kula pengen nguyuh dhisik kali ngising weteng kula mules." Napa jawabane penunggu masjid? "Nyuwun sewu, peraturan takmir masjid WC dibuka setiap jam 12. Kula kebelet ngising jam 10. Mosok kon ngempet ngising rong jam? Dancuk, dancuk aku." Niku jenenge masjid kakean peraturan. Boyoman, wong masjid sedekah banyu apa meneh wong ajeng salat duha. Buka mawon. Dadak kakean peraturan, dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Masjid kunci kamar kamar mandine supaya tidak dipakai oleh orang. Masuk masjid kalah karo pom bensin. Mila kula akhirnya pindah teng pom bensin. Jenengan titeni, wong bangun masjid karo bangun WC niku sakniki pahalane kathah sing bangun WC. Soale napa? Mlebu masjid ora betah, pingine cepet metu, mlebu WC betah banget ra metu metu. Apa meneh cah yudo ngising ngono karo ndelok YouTube ngene iki. Betah cah yo. Eh betah. Lah nek jenengan masjid kafir karepe pengen cepat metu, kadang-kadang napa takmire kakehan peraturan sing ora mutu. Iki kula titeni, nomor 1 niki. Nomor 2. Wong ajeng mlebu masjid cak, niku kadang-kadang tulisi, "Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Di sini banyak maling." Lah carane ngono kuwi wong salat ning masjid ora bakal khusyuk. Allahu Akbar. Waduh, jangan-jangan sandalku gomeng KTP. Boten. Oh, TB iki ampuh ya, lompat pager nyangking kulkas iso iki padha aku. Nggih. Maling kok niku. Boten nate. Boten nate. Nggih. Kuwi tak takon, Bi. Nakalmu sing paling bosok apa Bi tak takon? Paling banget apa? Kula anu paling nggih bujuki bojo ngaten tok. Wis seneng ngapusi bojomu? Nggih. BBB tak takon. Kowe lak golek bojo seneng sing pinter apa seneng sing goblok? Nggih. Seneng sing goblok to. Goblok. Nomor loro. Kowe lak golek bojo seneng sing manut apa sing bantah? Sing manut. Ah sing manut ya bener. Lak kowe golek bojo seneng sing manut bener pilihanmu golek bojo seneng sing go pilih sing goblok. Soale lak goblok kuwi biasane manut, lak pinter biasane bantah. Nah, berarti kamu secara tidak langsung mengakui bojomu goblok. Patuwe tekan omah di live streaming lho ki. Ojo lho. Anu kula pinter bojo. Monggo-monggo. Pinter njike dhuwe bojone. Lho, bojo kan macam-macam le. Bojo iki ana kalane kaya chef, gaweane masak tok. Beras dimasak tok, iwake tanggane dimasak. Ngono iki sono chef. Ana alane bojone iku kaya guru, senengane nuturi tok. Dadi dari isuk sampai kuat turu dikandhani tok niku ya ana. Sing paling cilaka, bojo kaya dokter, gaweane mriksa. Sak mriksa. Dompet periksa, sampai HP diperiksa. Mila Cak Yudo sering OTT, operasi tangkap tangan. Nyimpen fotone Cah Wayu konangan bojone ngono. Nggih, nggih. Kowe tau ora ngono? Kula mboten nate bojo kula niku mboten seneng nuturi, mboten seneng napa mriksa kalih mboten seneng napa. Mendel mawon tibu polah pripun mendel mawon. Senengane? Senengane bojo kula meteng. Anak kula mun 3 meteng anak hobi. Nggih. Lah kowe iki sandale ketukere meteng kok. Nggih paling niku Mbak Melawi. Enggak ya. Lho anake nggo anteng jejuk do anakmu kae iki. Anu tonggo kula ganteng-ganteng. Dadi anak kula melu ganteng. Bojo kok disedakohne. Lah iki bojomu nyanyoh kok ya. Bojomu ayu kok. Nggih. Oh. Dengan ngicipi pripun? Matamu moh. Kok mesti kenalan ngaten lho ngicipi. Mosok kiai oleh bekasnya codot. Aku ya moh kok. Kowe iki lak duwe bojo ayu ora bakal awet. Bapak-bapak niku lak bojone ayu ora bakal awet. Jenengan lak pengen duwe bojo awet mang rabi wong wedok sing elek. Soale ayu niku ora awet. Ayune kaya ngopo? Umur 50 taun wis rayu. Wah ilang ayune. Lak jenengan duwe bojo elek sampai lahir sampai mati tetap elek. Ngus nek iso bojoku tak pegat golek sing elek aku. Ngawur. Aja dipegat. Bojoku ora kena dipegat. Nggih. Goleke kanca. Sami mawon, sami mawon. Aja dipegat goleke kanca beda. Aja dikurangi tapi ditambahi. Nah. Wah, wow, itu tonggokku cak. Pribon. Bah, mau datang pondok. Apa? Kulo pengen rabi meneh. Karo sapa? Mahasiswi. Lah apa? Kulo pengen ngrasake mahasiswi. Nah, gitu. Langsung tak kandani. Lah kowe pengen ngrasake mahasiswi aja rabi meneh. Terus carane pripun? Bojomu kon kuliah meneh. Oh iya, rasa mahasiswi. Rasa mahasiswi. Oh no. Kowe lak pengen ngrasake lonte aja golek lonte. Bojomu kon. Nah. Kulo pun prei kok piye kok prei priye nggih tadi iki kula kan leren aduh sali wala nabi Muhammad walai napa mawon ayo selawatan dhisik ya ayo selawatan dhisik ya salah gua boleh jalan gua boleh apa kartonya nama do janji biyen aku sebeta suwe-suwe mluma nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah yen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi anak kan tapi nyatanya enak sekali bisa TV cangkemmu ben kartonya nomor do janji refe kula nganune Mas Yudo. Refin lagi di gambar solawat. Biar nih saya sele. Refin kayak piye? Kartonya nane ngawi medo janjimu di gambar solawat. Robi ya Robi soli ala Muhammad. Robi ya Robi soli alaihi wasallim. Ya Robi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah Rabbi ya Rabbi sali ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sali alaihi wasallim Allah ya Rabbi sali alaihi wasallim alaihi wasallim ho a ho eh. Sumbangan untuk pembangunan kota infak fungsinya untuk amplopnya Yudo dan TB. Wah Allah. Nah, siap. Cak cak. Nanti kota amal lah itu. Jangan jangan gua amplop panawe duwe BPJS. Napa niku? BPJS. Hah? Dadi tak ambil mesti golek surat ning kelurahan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Ketoke ngoten. Nggih, Bun, panitia siap-siap kula tak selawatan kali Cak Yudo. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok kebangetan men. Saya nyanyi su, ya. Su, mana su, nyanyi su. A mayor. Kok kebangetan man, sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh hawa. Kok kebangetan loro ati iki kepastian. Sudah wis oleh gantimu, wis ra kacok aku, mergo wis tau, wis tau jero. Sarung-sarung biyen aku sebata suwe-suwe bakal nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis awan dimati nganti lali, tapi kenyataannya sedih. Rapi ya rapi saliamu hantar, rapi ya rapi saliamu salim, ya rapi balul wasilah, ya rapi husanil wadilah, rapi ya rapi saliamu hantar, rapi ya rapi saliamu. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim, alaihi wa sebetang suwe-suwe bekan nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Yen wis tak mandi wani, ayo budal ngaji, ayo budal ngaji, tapi kenyataannya pergi. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khursabil fadilah, Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salli alai wa sallim, Allah ya Rabbi salli alai wa sallim, alai wa sallim. Selawate diapalke. Nggih. Kuwi ben dagelan santri ya lagune mundhak. Nggih. Dagelan santri kuwi cokot boyot to. Suwe-suwe ganti cokot rondo. Mun rampung dereng ora infake. Oh dereng. Nyumbang sing akeh. Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan wong ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Kekrek cangkeme. Ayo kowe ngomong munyuk. Mboten. Ora mungkin kowe ngomong munyuk, wong kowe munyuk kok. Beruk kula. Luwih gedhi. Ayo urung rampung. Apa serot apa meneh? Eh, apa? Malah kecantol cawet. Kuwi cawet itu urung ana ta cilik-cilik kuwi ngarep panggung. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Mosok anakmu gede tur enak mok dol gratisan. Kan aku jadi ingin. Ojo nduk. Ojo maju-maju mundur dik. Mundur dik. Ngapa takon mundur? Cantiknya kelewatan ini. Asik. Aku aku. Tolong kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Wayahe, wayahe. Wayahe, wayahe. Codot matamu, codot. Daripada kowe galau, aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Iya. no, kuwi derane ngono cewek ngono kuwi. Nggih. Mula aku. Pokoke tresnaku sing jero aja nganti kalah karo pajero. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Oh no. Malah kowe ngambiar. Aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Ora pantes. Rupa kaya ngene kok galau. Mboten. Ora pantes. Tapi lah anakku ngerti raimu mesti galau. Lha kok saged? Jijiki to. Ayo selawat meneh. Apa teslah? Cak, Cak itu nembang apa, Cak? Okay. Aku tak ngopi dhisik, Cak. Monggo, monggo. Nembang, Cak. Salah Cak Yudo nika jeng ngilingi kula ngaji nembang sa album. Nggih, monggo, Cak. Kula wau menawi setengah pitu lho. Oh, setengah pitu. Ora apa-apa jerone kandel lho, ora apa-apa. Insyaallah dilu meneh ya. Nggih. Nyusul Gus Dur. Kula dereng kesusu. Dereng kesusu. Kreditane tasik kathah. Nah, dadi sesuk mboten saged. Mboten saged mati niku. Lah napa? KTP-ne seumur hidup. KTP-ne seumur hidup. KTP kula seumur hidup. Insyaallah aku sesuk mlebu surga sing ngancani TB. Amin. Ya kuwi aku kelon karo bidadari TB ndagel tok ning kono. Niki wae nggih, nomor loro. Rasa kakehan peraturan. Masjid masuk ditulisi, terutama kota-kota besar niku. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Lah kula tak wali. Sandal hilang diganti oleh takmir. Mesti kebak masjid. Orang ra wong ra wedi kelangan sandal. Malah didendeni, sandal hilang bukan tanggungan takmir. Sandal hilang diganti karo takmir. Mesti TB bendi noning masjid. Kek ranggo sandal. Mafia sandal iki. Pilih nyuwun sewu, ning nomor loro. Nomor telu, kadang-kadang ana tulisan ngene cak ning jero masjid. Dilarang tidur di dalam masjid. Ala-ala mbok yo ampun. Zaman Kanjeng Nabi niku kata sahabat turun ning jero masjid. Lah mungkin lah ada ora tangi Gus, lah ora tangi sisan salatke. Kula iki kadang-kadang ndelok masjid-masjid niku napa to kok sepi? Mergo peraturane jelimet. Nomor papat. Napa? Anak kecil dilarang di masjid ke masjid. Ganggu khusuke wong tuwa. Niku egoise wong tuwa. Lah kula luwe seneng anak playon ning masjid daripada playon ning omah rebutan remote. Boyomen, lawang tua niku duwe prinsip. Ramene bocah cilik ganggu khusuke wong tua. Bocah cilik ya duwe prinsip khusuke wong tua ganggu ramene cah cilik. Cah cilik playon niku lumrah tak kandhani ya Cak Yudo. Aku iki sosalawatan, manakipan, yasinan, berjanjenan, dibaan kura mergo maca. Mergo mbiyen jaman cilikan kula sering melu abah kula teng masjid. Abah ngimami sholat, kula melayu-melayu. Abah sholat, kula golek beduk. Tak golek itu tuh delik ke karo takmir. Begitu abah sujud, kula mlebu sarunge abah. Begitu mlebu, ketemu tutuke. Tutuk masjid. Oh, tutuke beduk. Tutuk beduk. Ya Allah, masuk gak iso bedane antarane tutuk karo dangkel jati ya. Kaya tutuk. Tutuk. Bapak sujud kula mengkerok boyoke bapak. Ben yasinan kula melu ngrungokke senajan to karo playon. Bapak selawatan, berjanjenan. Antirillahumma qabrul karim. Biar fing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak ngoten iku kula playon. Akhirnya moco abtadik nomor siji yang akan dibacakan oleh TB. Ayo berjanjian nomor siji, antri nomor siji. Ayo. Apa iso adane keliru kaya. Ayo diwaca. Ingkang jurane jagelan santri. Ingkang nomor setunggal nggih menika maca Quran sak maknane. Matamu, aku kan maca atiru kok malah maca Quran sak maknane. Halo. Abatati ulim la mismidatil aliyah. Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca tebi ngabok tadi ngulengi mlengo Kamis mintatil ngaliah Allah Mustadir rong paidol barokah di ngalama analahu wa aula ya Allah. Ilate Jawa. Jawa. Sing maca aku mu antirillahumma qawraul karim sing maca TB beda ngatrillahumma qawraul karim ngatiril dadi ngatril wong cangkem Jawa wong Jawa kira fase-fase ya ora apa-apa cangkem Jawa romlan pardu ya perlu la haula wala quwata wala quwata Allahumma sholli ala Muhammad ya sluman slumun selamat. Jowo. Oh sing parah wong kudu wetan irhamna ya arhamar rahimin. Wong kudu wetan beto nggir kene ya nggir kono rong piring ngono kuwi kok. Anyar anyar anyar. Anyar. Kula iki kulaan iki lho. Kulaan. Aku kulaan. Gus Miftah yo dene kulaan nggonku. Halah, kapan urung mok weneki aku. Lah niku wae sing tek kuwi ku aja kulaan. Ya cangkemmu yo biyen tak. Nggih. Walah kula niku. Ayo teruske. Nggih. Kowe mulai, kok tak teruske. Tek kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran. Tapi ayo rabi sing tenanan. Kuwi rungokno cawe dok kuwi. Aduh untal codot namu. Aja mau kekeke gratisan. Mbok aku nempel. Niku manajemen masjid. Napa meneh? Golek tukang adzan sing apik suarane. Mila napa Kanjeng Nabi mbiyen mengangkat Bilal bin Rabah sebagai tukang adan senajan to wonge wireng tapi suarane apik mila awakmu nduk ndelok wong raine putih aja kagetan Abu Lahab Abu Jahal ki raine putih tapi penjahat Bilal bin Rabah raine wireng tapi atine nyelametke ngono mila kadang-kadang ini malah nyelametke amin amin mula di bojo elek ini malah aman ra ono sing kolu tak kandhani. Oh no, kula dibulireng kan dan no putih bukan berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Contohnya kain kafan putih tapi menakutkan, kiswah penutup Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Oh no. Ternyuhun sewu nek kula ngarani niku luwih sehat wong ireng timbang wong putih. Lah ngopo? Kok iso? Loh, wong putih ku malah penyakitan wong ireng kesehat. Lah kok? Lah niku mbak-mbak niku wingi periksa tenggune puskesmas apa loro keputihan ora enek loro keirengan iya iya iya ape ape ape tapi kan pinter wong putih wong Eropa awake putih iso gawe mobil iso gawe pesawat Cina awake putih iso gawe handphone putih karo ireng pinter putih la nyuwun sewu niku lak benda mati to Gus napa tetep pinter sing ireng la kok iso la ki ngerti pitik ireng karo pitik putih napa pitik ireng iso ngendhog warna putih la pitik putih iso ngendhog warna ireng ya kok rada pinter to saiki pinter saiki nggih nggih rada pinter nggih nggih tapi aji sing putih ini lebih berharga napa susu putih beras putih emas putih lebih berharga daripada ireng. Lah iki lagi kepentingan tapi tetep ambo sing ireng. Kopi susu tetep disebut kopi ora susune. Nah, kopi susu monggo Pak diunjuk kopine. Ora ono, monggo Pak diunjuk susune. Ora ono. Ora enak. Mila aku disuguh kopi susu tak kali. Kopine tak ombe susune tak sekali. Tur sampean ngerti. Apa? Nek ngelusne dalan mesti nggih barang rupane ireng. Contone? Aspal. Ora mungkin ngelusne dalan nggih susu. Lah kok nek gawe susu, Gus Miftah liwat dilat mesti. Hehehe, wong edan. Wong edan. Susu kuwi sing paling apik asi. Nggih. Saged. Sisi praktis. Nggih. Loro demokratis. Mau pun kula nggih banyol. Wis to. Walah. Iki beda meneh. Nggih. Demokratis apa kowe mau? Anu nek putrane pun terus genti putrane sing nomor kalih. Anakmu ora gelem. Anakmu bermonggo ora gelem. Lah terus. Susune mambu rokok. Layak to nggoku kene bayi keracunan mbakku. Oh. Ulate mbiki malah iso mati dhisik. Lah napa sing wetuk wis tuwa kok. kan kada luar sah. Anu tak takon ngopo ke diarani susu? Di mergo warnane putih. Salah, mergo loro susu. Lah loro mergo jumlahe loro. Lah telu susu susu. Lah papat susu susu susu. Wah, ternyata bareng kula analisa, bagian tubuh itu banyak nama yang diulang-ulang. Contohnya? Susu, dodo, pipi, kuku, jeruk weteng, usus. Kok kuskus lho? Usus. Usus! Nah, nanti kan dipedot usus. Oh. Ya namanya, diurit di mana ya namanya? Kenapa? Tete. Ngisornya ya namanya? Kenapa? Emak. Ya bener cangkemmu bener ya. Nggih, bae. Ngene iki jane ngene iki ngono Cak. Napa? Sing sing seneng ngene iki. Mong matane YouTuber ngono kuwi. Nggih, dipost okeh aku ora diwene apa-apa. Dadi sing anyarane aja ditokke meneh. Wis kon mboten medal niki, tara wis entek kok kon medal. Ya meneh we. Batok napa? Lah ngapa meneh? Boten sampun kok. Wis. Lho gak tapi nuwun sewu, Gus. Kula setuju panjenengan wau bahwa anak-anak itu nek nang jero masjid memang dibolehkan enggak apa-apa. Bolehkan mawon, playon yo ora apa-apa lah sing playon mbokne sing kurang ajar. Soalnya napa Kanjeng Nabi niku salat biasa gendong Hasan lan Husain. Nah, ora apa-apa, anakmu jan nang masjid. Kalau mau jak keplek wae. Boten, sosok kula nggih setuju kali panjenengan, Gus. Ora setuju tak kayak krek kowe kok ngopo? Masalah peraturan teng masjid niku lho. Heeh, contone. Kula wingi bagi salat teng gene masjid Jetis niku, kula bali. Lah ngopo? Lah peraturane kejem e. Heeh. Teng ngono tulisan sing nggowo HP dipateni. Lah padahal kula ngesak HP. Bang kula dipateni kula mlayu mboten salat. Sing dipateni HP-ne goblok. Ora wonge. Tulisannya sing nggowo HP dipateni, lha kula mboten HP. Lah ya sing kudu dipateni HP-ne ora wonge su. Mboten enten sune. Sune mboten enten. HP-ne klondo sing dipateni ora wonge. Lha aku yo wedi aku nggowo HP kok timbang dipateni aku mending ra salat aku ning ngono. Kok padune ora salat kok. Padune ora salat to. Katakon salat jenazah berang rakaat. Lho. Nggih satu rakaat tok niku lho. Orang ana rakaate mecari takbir. Lagi. Apa ngene praktek? Salat jenazah, kowe jenazah ning kene, ayo. Lho. Nang lak sok mati TB, tetep awake dhewe kudu nggo sajadah. Lah kok sakit? Lah dosane akeh. Lah ngene tok ora ditompo karo pangeran. Kudu nganggo sujud. Jenengan sing mati TB aku. Jenengan mesti ndongane kula nek mati ning mboten apa-apa kula tampi. Nek ning kula tiyang NU kula nyuwun tulung. Kenapa? Pas telung dina jenengan tahlili. Mesti no kanca kok sesama muslim. Mbok pitung dina nggih jenengan tahlili. Tak tahlili. Mbok mati saiki wis tak tahlili langsung. Neng pas genep sekawan dosa dina mboten usah jenengan tahlili. Lah nyapa? Jenengan nyusula kula. Kualat we, kualat we. Lah aku rojo. Boten, boten. Boten. Krek. Ngono wi lho rungokno mau Gus Miftah, nek anak iki tergantung wong tuwa. Masalahe wong tuwa wis tau nyenengno anak, wis tau mulyakno anak. Nek anak urung tau nyenengne wong tuwa. Wong tuwa wis tau dadi anak, anak urung tau dadi wong tuwa. Nah. Iku malah kleru Gus Miftah. Ngopo? Kok kleru? Malah wong tuwa niku durung karuan nek nyeneng anak, tapi anak wis tau nyenengke wong tuwa. Ora mungkin Pak anak kok nyenengke wong tuwa lho. Aku ngerti arah iki, ngerti aku. Saestu lho. Iya, wong biyen gawe anak ya seneng e. Walah, alah. Kadang-kadang ki sing ngerusak hubungane anak karo wong tuwa ki bojo wedok, Cak. Lah kok saged? Lah biasane anak lanang arep bekti karo wong tuwa sing cerewet sapa? Wong wedok. Wong wedok, mila wong wedok iki kudu paham, gedene bojomu ki mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lha ya? Nggih, nggih. Awakmu ki gedhe mergo susune mbokmu apa susune bojomu? Susune mbok kula. Mbokne, mila wong wedok ora kena ngatur hubungane anak lanang karo wong tuwa. Wong tuwane sing diombe susune kuwi mung kemasane. Ngono dadak ngatur-ngatur hubungan anak karo wong tuwa. Mila surgane anak tergantung taate karo ibu. Surgane bojo wedok tergantung manute karo bojo lanang. Surgane bojo lanang tetep mergo mulyake ibu. Ngono, kowe mila ora kek ibumu ora nembung bojomu, hakmu. Nggih, nggih. Ora nembung barang. Kowe ketoke wedi karo bojo e kowe. Mboten lho. Halah bojomu galak ketok. Wong kula mboten tau nasi lah bojone galak insyaallah ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Nggih. Mboten mungkin diseneni. Lah napa? Niku nakal bojone meneng mawon. Lah napa? Bisu kok. Oh. Ora Mas, nyuwun sewu kula nek kalih tiyang sepuh niku bekti Gus. Bojone bojomu bisu. Mboten. Dadi mak kalane mboten sing tapi sing bisu namung sing dhuwur kok. Lah sing iso. Mboten. Bisu kuwi kabeh ya kanca. Kula niku nyuwun sewu nek kalih tiyang sepuh niku bekti. Heh. Bukine apa? Pak Kiai kan dungane wong tua kuwi mesti mandi-mandine. Mandi. Cetho, malaikat yang pasti diutus oleh Allah ke alam dunia adalah ibu. Mila ana hadis al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Dadah anakku takon, Cak. Nggih. Kenapa to, Bang? Surga kok terletak di bawah kaki ibu? Hooleh. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Ngono kuwi jawabane. Ngono kuwi. Ngono kuwi anakku jawab, Cak. Nggih. Oh, pantesan ibu wau mlakune alon-alon. Lah ngopo le? Wedi surgane rusak. Nggih, nggih, bener, bener. Nggih, nggih. Ala karo merekam bener-bener wae. Surga karo aku yang ngono wae. Surga niki di telapak kaki ibu. Ibu. Lah niku perkara dongane mbok kula lho. Kula niku merantau teng Jakarta 3 tahun mboten angsal penggawean. Lah soalnya mbokmu ngomong apa? Lah kula kan badhe kerja kan pamit mesti mbok dongakno aku mergawe dadi wong sukses. Lah kok mbokku terus jawab ngaten, "Iya le, tak dongakno muga-muga ning kono ora ana apa-apa." Kuwi teng mriko ya belas ana gawean apa-apa belas niku. Ya Allah, ya Allah. Keliru. Gagal fokus kowe iki salah paham iki. Gene apa-apa iki gene alangan. Wis rupamu elek goblok, maksudnya ora ono alangan. Lah niku dongane kok orang komplit malaikat nyatete bingung. Malaikat mbok padakno cari ae. Oh iso. Malaikat padake RT ku tuwetan. Tapi iso ngomong-ngomong malaikat, Cak. Saiki tugasnya malaikat rokep atid pencatat amal baik dan amal buruk ku saiki ringan, Cak. Lah kok sakit? Wis ora tau dicatet karo malaikat. Dicatet dhewe kok difoto dhewe, tulis dhewe. Mila sesuk ning akhirat pas dihisab, ukhsubhum kata Allah. Hisab mereka. Malaikat belas rangko catatan. Begitu ketemu cah elek-elek iki, kowe tak hisab, randi bukti sapa sing kandha. Tokke HP-mu, modiar we. Begitu dibuka Vanessa Angel. Wah. Wih, rungokno. Mila mumpung ana masjid ini ki ya dagelan ki ya butuh Gusti Allah, tetep ya salat, disyukuri pira-pira rupa kaya ngene ya payu supaya ditambahi. Wong ki lak ganteng, syukur ditambahi dadi tambah ganteng. Lah wong iki elek, syukur insyaallah dadi tambah elek. Nggih. Kok pasrah ae to kowe iki? Lah aku piye ngene karo ki kualat aku lho. Kulat matamu mosok aku dilatih susu ning dalan mulak ya kurang ajar. Kaya aku kirek. Kula madake aku kirek to. Nah, nesu. Nesu ora. Malah aku kaya kirek dilat-dilat ning dalan. Aku ki bahasa kirek soalnya paham kok. Wong tongkon kirek kabeh, ngingu kirek kabeh. Tonggo kula niku Katolik. Nggih. Kan 60%. Nggih. Lah dadi kadang-kadang tamu niku ajeng dolan ngen kula ngundang ngaji urung ketemu kula ketemu asu. Nggih. Mlawengi kula isin. Tapi yo nyuwun sewu, asu itu ana manfaate. Manfaate nopo? Lah piye wong kutuwetan arep ngundang aku ngaji kudune minggo ngewe kebablasan disikat karo asu kok. Pripun? Hop hop hop hop ngono kuwi kok. Jelas nek tapi niku jelas. Anu mboten huk huk huk huk kanten to. Lah asune iki sapa? Asune apa kowe? Apa kowe? Laku isin to, Cak. Warung udah ngaji ada terus saka pondok dekat asu akhir asu tak bualang watu. Tiang kono ndase bengok. Kenging, kenging. Kaing, kaing, kaing. Asu ne kok kowe. Apa kowe? Panci saestu lho. Anak asu iki kan kirek ya. Aku winginane enek kirek nyewebrang, tuwabrak truk. Yes, kirek mati. Kira-kira Pak kirek nesu ora? Ya nesu lho Mas. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Sabar ya, aja nesu, sabar. Kok kon sabar niki lho? Lah ya, lah kireke mati, bapake kira-kira nesu apa ora? Ya nesu anake mati kok. Sabar. Oh, sabar. Anake mati itu. Wong elokne aku Pak kirek. Jenengan nanti teng kebun binatang, Gus. Dan apa? Wah aku bahasa binatang ngerti kabeh kok. Kuwi mau tamu Ponorogo kudune lak nemoni aku ning pendopo mburi. Nggih. Tamune ning ngarep. Lah dilokke karo jaro babon nggonku. Pripun? Pekok. Ono ya. Pek. kok. Petok, petok. Titik. Aku sengi to akhire tamune isin to. Mu ning mburi ning pendopo ngliwati kalkun diloki. Pripun? Kocelok, kocelok, kocelok. Ngono kowe. Kluk kluk kluk kluk kluk kluk ngene iki lho. Kok kocelok kok. Padha karo aku mangan ning kono becel genek lawahe aku ning warung tuku kerupuk dilok nepi te jago. Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Lah bar mangan tuku kerupuk dipangan karo Cak Yudo, bar mangan ngerokok. Soale NU to, padahal aku ora ngerokok dilok karo cecak kok. Riwen ceceken ceceken. Sing kurang ajar tekeke, napa? Teko-teko nyekek, teko-teko nyekek. Lah nyuwun sewu teng mriki malah ora mung trima pati panitiane sing apian. Apa? Kodhok niku nggih apian. Apa iso? Lah kula liwat ditawani lho. Apa? Rokok-rokok-rokok-rokok. Rokok-rokok-rokok-rokok. Rokok-rokok-rokok-rokok lho. Dadi ternyata iki ngono ya. Nggih. Sejarah kewan niku wis dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Nggih. Dadi zaman Nabi Nuh kuwi dikandani karo Gusti Allah sesuk bakal banjir banjir bandang kuwi gawe yo kapal. Begitu banjir bandang tenan, kabeh diangkut ning jero kapal termasuk kewan. Okay. Undang-undangnya sing digawa sak pasang, asu yo sak pasang, okay. Sapi yo sak pasang, okay. Jaran sak pasang. Ceritane ning jero kapal kuwi ana peraturan. Apa peraturane? Semua yang ada di dalam kapal tidak boleh bersenggama, tidak boleh junub, ora oleh kelon, supaya ngedokke balake saka Gusti Allah. Ana sing ngeyel, Cak. Okay. Asu. Nggih, asune kelon. Ndelalah konangan kucing. Nggih. Kucinge wadul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh asune kelon. Senene ora oleh. Supaya ora kedadian meneh akhirnya napa? Nabi Nuh gawe kebijakan, manuke sing lanang dicopot dekeke jero lemari. Asune ngeyel, jikok manuke pasang kelon meneh dindek karo kucing. Nabi Nuh, asune kelon meneh. Nabi Nuh bengok, oh kere kandhani ngeyel. Akhirnya asune dilaknat. Kamu saya laknat. Napa laknate? Napa? Sa anak putumu sesuk lak kelon ora gampang metu, angel suwe kelonmu deloken. Asuwe kelone suwe banget. Soale dilaknat karo Nabi Nuh. Nggih, nggih. Asune ya protes. Aku ora trima saben kelon kok disawang karo kucing. Kucinge kudu dilaknat. Akhirnya Nabi Nuh ya ngelaknat kucing. Kamu tak lanat. Saben arep kelon kowe kudu rame dhisik. Mira deloken kucing arep kelon. Soale dilanat karo Nabi Nuh. Singkat cerita. Nggih. Kowe tak kandhani men bahanmu akeh. Nggih. Nek kowe bayar karo aku. Nggih. Begitu praune wis nyandar, Nabi Nuh bengok. Kewan lanang dijiko dhewe-dhewe manuke. Wah, akhire gajah mlayu nyuwun sewu. Ajaran mayune buanter banget. Wut, kleru njupuk. Manuke gajah dinggo jaran. Mila saiki kondang kewan sing paling gede manuke kuwi jaran tenaga kuda. Gajah mlakune alon-alon, begitu njikuk ning lemari kentekan garek sing cuwilik. Mila gajahke kelone ora tau didelok karo wong. Soale napa awake gede manuke cilik. Nggih. Sing paling ciloko jago. Lah kok saged biasane tangi dhisik dhewe ndelah tangine kawanen. Buka lemari wis ora ana manuk. Akhire wadul karo Nabi Nuh. Ribon. Nabi Nuh, apa? Pitik nyuwun sewu manuke mun telas. Lah kula wis ora apa-apa sing sabar-sabar pripun kula kelone pripun wis santai senajan kok ora ndek manuk insyaallah tetep iso kelon. Carane pripun nganggo perasaan. Mila delok jagoke kelone nduk nyuk rampung. Soale nganggo perasaan ta kan. Aku oleh cerita kuwi saka almarhum Ki Entus. Nggih, nggih. Bener apa ora wallahu aalam bisa wab biyen pas wayangan. Nge, tapi tak otak-atik bener. Ngatuk niku. Contone bebek kae. Pripun? Kuwi ndelalak jukuk manuk dipasang mlakune kewer-kewer manuke keida-ida. Mila bebeke manuke kewer-kewer. Oh nggih nggih bener bener bener. Kowe aja ngomong penistaan iki mung cerita. Cerita. Oh bener apa ora wallahu aalam bisawab. Kuwi mbiyen aku tau ngudagelan ngono kuwi karo almarhum Ki Entus. Nggih. Saiki jenenge Ki Entus malah kangen karo TB. Nggih. Rono to, B? Rono. Rono ku lho. Aku budale ora sarasen ya. Mulane pong nek ngingu bebek kae mesti nek bebeke apa ki lanange siji. Bebek wedok mesti 99. Lah ngopo soal e? Mergane lanangan bebek niku kuat. Oh, mergo meneh muter-muter. Nggih. Oh. Wah, aku kae ngingu kualik e. Nakmu muter ta? Niki mau nyelametne kula e. Lah ngopo? Lah wingi kula teng Lampung teng wae kambas niku kan rekreasi madosi gajah. Ketemu gajah. Nggih, lah kok teng tengah lah kok anaknya niku digawa petugase. Wah gajah mbok niku ana wesu. Gek nggone lawang ku aduh Mas. Akhir aku diguber-guber gajah gede. Wis ben aku selamat niku kelambi ku buka celana kula buka. Langsung tayang. Kula wis tayang. Terus lho terus gajah terus ngalih dianggap anake niku. Cilik lho. Terus wayang apa. Apa bedane gajah karo TB? Itu apa? Gajah kan dasi ono belalene cak. Dasi enten telalene. Ana telalene, ana telalene. Lah TB telalene ono dasi. Iya ya he. Iya nggih. Tapi mesti ireng kita iki. Ah, ayo selawatan di saya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah. Kanggo jalo dongo wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali berasi bali nang kuburan mangku tangan ketangisan salim wasalim. Imam sing suarane kepenak. Insyaallah wong salat ki rasane ayem mergo imame suarane kepenak. Golek sing fasih. Fasih ki artine loro. Siji, fasih jelas bacaane, nomor loro nyambung karo karepe jamaah. Fasih karo di fasih-fasih ki niku beda. Kan kadang-kadang ono ora fasih di fasih-fasih ki sing krungu malah kaya wong wareg. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin niku jenenge di fase-fase. Nomor loro nyambung karo karepe jamaah, mila dadi imam sing siji senengi jamaah. Imam ora ngerti karepe jamaah, bar ngisar pengajian karo Cak Yudo, bar Fatihah malah sing diwaca Yasin. Mesti makmume bengok tancuk imame iki ono. Yo sing diwaca cendak-cendak wae waduha. Bila perlu sing diwaca rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza sajja Allahu akbar. Ngalap cekap. Lah sing TB beda kon ngimami maghrib rakaat pertama ul. Rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama ul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikat mudun wis tau dap. Insyaallah hal-hal sekecil itu diperhatikan masjidmu makmur. Piye carane bocah-bocah nang kene masjid? Pasangi wifi. Gagak, Pak. Free wifi setiap malam Minggu ning masjid. Dadi bocah-bocah nang malam Minggu ora pacaran, malah ning masjid. Kowe malam Minggu malah galau. Ya Allah, apa bedane sound system karo cewek? Rungokno. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane. Pasang wifi dengan akses terbatas. Oleh nganggo wifi masjid, nonton pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, Instagraman follow kiai-kiai Ahlussunnah. Dienggo ning masjid. Sebulan pisan malam Jumat undangke angkringan nguntal bareng ning masjid. Karo ngomong soal agama. Wah, makmur, Pak. Tenan pun. Wong halamane ombo kaya ngene kok. Mbok piye carane? Lanjenengan danane saka ngendi, Gus? Gusti Allah sugih. Niku kula praktekke di beberapa masjid ternyata majas. Wong mangkat ning masjid seneng. Ya malam Minggu golek wifi-nan sing ditonton pengajian-pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Nonton pengajiane Gus Baha, Gus Miftah, dagelan santri, ngono kuwi. Ning didik wae nontone. Insyaallah masjide tambah makmur. Mumpun jam setengah telu pengajiane pun rampung, nggih. Wis kesel. Pas setengah telu. Donga bareng-bareng muga-muga kula panjenengan sami dipun paringi iman lan Islam ingkang istiqomah. Saderenge donga kula nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula mugi-mugi enggal saras penyakitnya diangkat kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah. Allahumma rizukna zurriyatan tayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa dakhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila qawmi tariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.